إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة أما بعد. Para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Quran. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang melimpahkan nikmat-nikmatnya sehingga kembali kita bisa berjumpa lagi masih dalam pembahasan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, ya, penjelasan tentang adab-adab para pembawa Al-Quran yang alhamdulillah, ya, setelah pada pertemuan yang sebelumnya, ya, kurang lebih sekitar 10 pertemuan, ya, kita membahas tentang pembahasan sujud tilawah, ya, mulai dari hukumnya yang merupakan sunnah muakkadah, ya, yang diawali dengan takbir dan juga, ya, dan khilaf para ulama terkait hal tersebut. Ya, dan bacaannya yang sudah masyhur, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi, dan bacaan-bacaan lainnya dari sujud, ya, tilawah tersebut dan syarat-syaratnya, ya, sehingga Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala pada pembahasan kali ini membuka pasal yang lain, ya, beliau membuka faslun fil awqati al-mukhtarati lil qira'ah, ya, pasal tentang waktu-waktu yang lebih terpilih, lebih diutamakan untuk membaca Al-Quran. Ya, kembali kita membahas tentang bacaan Al-Quran secara umum. Ya, kapankah, ya, waktu yang lebih diutamakan, yang lebih mulia untuk membaca Al-Quran? Apakah, ya, di waktu kapan saja atau di situ ada waktu-waktu tertentu, ya, yang itu lebih utama untuk membaca Al-Quran di waktu tersebut daripada waktu-waktu yang lainnya? Ya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkata, "I'lam anna afdhal al-qira'ati ma kana fi as-salati." Ya, ketahuilah bahwasanya, ya, sebagus-bagus bacaan, ya, bacaan yang paling afdal adalah yang dibaca ketika di dalam salat. Ya, di dalam salat, ya, secara umum, apakah itu salat wajib atau salat sunnah, maka itu lebih afdal daripada tilawah Al-Qur'an yang dilakukan di luar salat. Walaupun lebih spesifik lagi, ketika kaitannya dengan kadar bacaannya banyak sedikitnya, maka tentu saja kadar bacaan yang banyak itu lebih, ya, afdol atau yang lebih diutamakan adalah ketika dibaca di salat sunnah. Ya, dan tentang hal ini yang ditunjukkan oleh Al-Quran, Al-Quranul Karim dalam surat Al-Muzammil, ya, Allah berfirman, "Qumil layla illa qalila." Ya, berdirilah, qiyamlah, wahai Muhammad, illa qalila. Ya, setiap seluruh bagian malam, illa qalila, kecuali sedikit saja. Ya, di awal, ya, Islam, Allah wajibkan qiyamul lail bagi Nabi SAW dan para sahabat. Illa qalila, kecuali sedikit saja, ya, Allah kecualikan untuk istirahat, namun tidak dijelaskan, ya, berapa kadar istirahatnya yang diperbolehkan untuk istirahat, sedangkan sebagian besar malamnya, ya, untuk qiyamul lail. Ya, hingga beberapa lama kemudian Allah turunkan yang berikutnya, nisfahu aw inqus minhu qalila. Setengahnya, ya, ada baru ada keterangan, yakni setengahnya untuk qiyamul lail, setengahnya untuk istirahat. Aw inqus minhu qalila atau kurangi sedikit dari setengah tersebut. Yakni hampir setengah malam digunakan untuk qiyamul lail, lebih dari setengah malam untuk istirahat. Au zid alaihi, atau bahkan tambah dari hal itu, dari setengah, ya, lebih dari setengah malam untuk qiyamul lail. Warattilil qur'ana tartila. Allah isyaratkan, Allah perintahkan, ya, di dalam ayat ini, warattilil qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan setartil-tartilnya, ya, dengan bacaan yang bagus tajwidnya dan menjelaskan, ya, hurufnya dan makharijul hurufnya serta sifat-sifatnya. Ya, Allah perintahkan, ya, di ayat ini membaca Al-Qur'an di dalam salat. Ya, dan memang, ya, disunnahkan untuk membaca Al-Qur'an pada qiyamul lail, dan disunnahkan juga untuk memperpanjang bacaannya di qiyamul lail. Dan juga terkait hal ini, yakni membaca Al-Quran di dalam solat, ya juga ditegaskan oleh hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di antara hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ayuhibbu ahadukum idza raja' ila ahlihi an yajida fihi thalatha khalifatin 'idhami sanamin. Ya, apakah, ya Nabi Sallallahu bertanya kepada para sahabatnya, apakah salah seorang dari kalian ya suka jika dia pulang ke rumahnya dia dapati di rumahnya thalatha khalifatin 'idhami sanamin, 'idhami sanamin. Ya, dia mendapati 3 unta khalifat, ya dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, yakni 3 unta yang hamil. 3 unta yang hamil di masa pertengahan kehamilannya. Ya. Unta adalah ya binatang yang sangat disukai oleh orang Arab. Ya, harta yang paling mahal, yang paling berharga bagi orang Arab itu unta. Dan di antara jenis-jenis unta, unta yang paling disukai oleh orang Arab adalah unta hamil. Ya, wa idzal isyaru utilat. Ya Allah isyaratkan bahkan hari kiamat ketika unta-unta yang hamil itu ditinggalkan. Ya, menunjukkan kedahsyatan hari kiamat. Unta yang hamil sangat disukai oleh orang Arab. Ya, Nabi SAW tanyakan, kalian dapati di rumah kalian ada 3 unta yang hamil yang besar ya punuknya. Apakah kalian suka? Qulna na'am. Ya, kata para sahabat, tentu saja iya ya wahai Rasulullah SAW. Qala fa thalathu ayatin yaqra'u bihinna ahadukum fi salatihi khairun lahu min thalathi khalifatin 'idhami sanamin. Ya, sesungguhnya 3 ayat yang salah seorang kalian baca di dalam salatnya, fi salatihi, ya khairun lahu, lebih baik baginya daripada 3 unta yang hamil ya yang punuknya besar. Ya, masyaallah, Nabi SAW jelaskan bahkan hanya dengan membaca 3 ayat saja di dalam salat, ya itu lebih afdal, lebih baik daripada ya 3 unta yang hamil. Yang 3 unta tersebut dia merupakan harta yang paling berharga di kalangan orang Arab. Ya, ini adalah fadilah yang jelas sekali bahwasanya ya membaca ayat Al-Qur'an di dalam salat merupakan fadilah yang besar. Ya, bahkan Allah sebutkan, bahkan Rasulullah SAW sebutkan thalathu khalifatin, 3 unta. Ya, dengan nakirah di situ, kata Imam At-Tibi, itu at-tankiru lit-ta'zim wat-tafkhim, menunjukkan ya keagungan, ya bahkan ya kebesaran fadilah tersebut. Ya, kebesaran fadilah tersebut yang bahkan unta yang spesial saja, 3 unta yang hamil itu dia dikalahkan oleh fadilah, ya fadilah membaca Al-Qur'an di dalam salat. Ya, walaupun hanya 3 ayat. Ya, walaupun hanya 3 ayat. Yang jelaskan oleh ulama yang lain, yakni Al-Imam Ibn Hubairah Al-Hanbali, ya Asy-Syaibani, beliau menjelaskan bahwa semakin banyak ayat yang dibaca, maka itu ya semakin afdal, yakni lebih besar daripada jumlah yang semisal dari unta-unta. Ya, 4 ayat yang dibaca di dalam salat lebih bagus, lebih afdal daripada 4 unta. 5 ayat yang dibaca di dalam ya salatnya maka lebih afdal daripada ya 5 unta-unta, dan seterusnya seperti itu. Ya, namun beliau ya tegaskan, yakni Imam Ibn Hubairah, bahwasanya ya membaca Al-Qur'an di dalam salat ya dengan memanjangkan bacaannya maka itu ya lebih disunnahkan ketika salat sunnah di dalam rumah. Ya, salat sunnah di dalam rumah ya sebagaimana yang Nabi SAW isyaratkan ya di dalam hadisnya. Ya, yajida fi ahlihi, ya idza raja' ila ahlihi, ketika dia kembali ke rumahnya, an yajida fihi, dia dapati di keluarganya, di rumahnya, yakni disunnahkan ya isyarat bahwasanya ya fadilah membaca Al-Qur'an dengan ayat yang banyak di dalam salat itu adalah lebih utama ketika dibaca di rumah. Ya, adapun di salat wajib Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau kerjakan di masjid, maka kebiasaan Nabi SAW adalah tidak membaca ya dengan ayat yang banyak. Ya, kalaulah banyak hanya di salat subuh saja. Ya, sebagaimana yang thabit bahwasanya Nabi SAW ketika di salat subuhnya beliau membaca sekadar 60 hingga 100 ayat. Ya, masya Allah, fadilah yang ya amat besar sekali bagi orang yang membaca Al-Qur'an di dalam salatnya. Jadi hadis yang lain Nabi SAW pun ya tegaskan, ya hadis dalam riwayat Abu Dawud yang dihasankan oleh Syekh, ya riwayat Abu Daud, riwayat Imam Ibn Hibban, Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, dan lainnya dihasankan oleh Syekh Syu'aib Al-Arnaud, ya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Man qama bi ashri ayatin lam yuktab minal ghafilin. Ya, barang siapa yang qiyam, ya, dia salat sunnah dengan 10 ayat, maka tidak dituliskan termasuk orang-orang yang lalai. Ya, dia keluar dari golongan orang-orang yang lalai. Wa man qama bi mi'ati ayatin kutiba minal qanitin. Ya, barang siapa yang qiyamul lail, dia salat sunnah dengan 100 ayat, maka dia termasuk orang-orang yang qanit. Ya, al-qanit, kata Imam Al-Aini rahimahullah ta'ala, yakni al-muti'in al-khashi'in. Ya, orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang berbuat taat. Ya, dia salat dengan membaca 100 ayat. Wa man qama bi alfi ayatin kutiba minal muqantarin. Ya, barang siapa yang dia salat membaca 1000 ayat, maka dia terhitung termasuk, ya, orang-orang yang muqantarin. Muqantarin, orang yang kembali, yang pulang membawa, ya, perbendaharaan yang sangat banyak. Ya, 1000 ayat. Ya, bayangkan saja yang satu ayatnya saja, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hadis yang thabit, ya, dia mendapat 10 pahala hanya membaca satu huruf. Ya, satu huruf. Bagaimana jika satu ayat? Bagaimana jika 1000 ayat? Ya, tentu saja dia yang mendapat fadilah yang amatlah banyak. Ya. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala melanjutkan, wa madhhabu Syafi'i wa ghairihi anna at-tatwil al-qiyami fi shalati afdalu min tatwil as-sujudi. Ya, dan ya, madhab Al-Imam Asy-Syafi'i, ya, rahimahullah ta'ala, dan imam yang lainnya, bahwasanya memperpanjang, ya, qiyam, berdiri di dalam salat, yakni berdiri dalam rangka membaca Al-Quran, itu lebih afdal daripada memperpanjang sujud. Ya, para ulama khilaf tentang keadaan salat, ya, yang di mana yang lebih afdal di dalam salat. Apakah itu qiyam, yang itu ada membaca Al-Quran, atau sujud. Ya, para ulama khilaf tentang hal tersebut. Sebagian ulama yang mengatakan bahwa yang lebih afdal adalah ketika sujud. Yang itu berdasarkan hadis Nabi SAW, ya, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Ya, keadaan yang paling dekat seorang hamba dengan Allah adalah ketika dia sujud. Ya, sebagian ulama, ya, dan ini madhab Imam Syafi'i, merojihkan bahwasanya, ya, qiyam, keadaan berdiri itu lebih afdal daripada, ya, keadaan sujud. Ya, kenapa lebih afdal? Karena di situ ada bacaan Al-Qur'an. Ya, yang bacaan Al-Qur'an, ya, sudah ditegaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, ya, di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwasanya afdalu dzikri qiraatul Qur'an. Ya, so afdal zikir, bacaan zikir adalah membaca Al-Qur'an. Ya, yang bahkan juga ditegaskan bahwasanya satu huruf itu mendapat 10 pahala. Ya, berbeda dengan zikir secara umum, itu tidak dilipat gandakan, ya, per hurufnya sebagaimana kelipatan, ya, Al-Qur'an. Ya, dan juga dinukil dari Nabi SAW bahwasanya di salat sunnahnya Nabi SAW, ya, berdiri dan panjang bacaannya, ya, di salat sunnah Nabi SAW, terutama dalam qiyamul lail beliau. Ya, adapun di sujudnya Nabi, ya, hampir-hampir tidak dinukil Nabi SAW, ya, sengaja memperpanjang sujudnya. Ya, sengaja memperpanjang sujudnya kecuali di beberapa hadis, ya, ketika Hasan atau Husain duduk di punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi kalau tentang qiyam, yakni keadaan ketika berdiri, banyak dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau memperpanjang, ya, waktu atau periode berdirinya. Yang, ya, keadaan tersebut atau dalil-dalil tersebut menunjukkan bahwasanya, ya, lebih afdal ketika keadaan qiyam, ya, keadaan berdiri di dalam salat. Ya, wallahu alam. Wa amma al-qira'atu fi ghairi as-salati, ya, kemudian Imam An-Nawawi rahimahullahu taala yang membahas, ya, bagaimana keadaan membaca Al-Qur'an di luar salat. Adapun membaca Al-Qur'an fi ghairi as-salati, di luar salat, fa afdaluha qira'atul lail. Ya, maka waktu yang lebih afdal bagi orang yang membaca Al-Qur'an, ya, di luar salat adalah ketika bacaan di malam hari. Wa nisful akhiru minal laili afdalu minal awwali. Ya, dan setengah yang terakhir dari malam, maka itu lebih afdal daripada setengah yang awal. Ya, kita anggap saja misalnya malam itu dibagi menjadi, ya, 11 jam. Ya, 11 jam dari maghrib jam 6 hingga jam 5. Maka dibagi 2, 5 setengah jam, maka 5,5 jam yang akhir itu lebih afdal, waktu yang lebih afdal daripada ya 5,5 jam yang awal. Ya, yang bacaan di waktu malam ya ini pun ya, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nashi'atal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Ya, sesungguhnya bacaan di waktu malam, nashi'atal lail, ya, nashi'atal lail, ya, para ulama khilaf tentang memaknai nashi'atul lail. Sebagian ulama seperti, dan ini dinukil dari Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas, ya, qiyamul lail bilisanil habasyiyah, maknanya adalah qiyamul lail, salat malam, yaitu dengan bahasa Arab. Ya, sebagian ulama bahwasanya memaknai bahwa nashi'atul lail yakni at-tilawah, ya, bacaan Al-Qur'an di waktu malam. Ya, apakah di waktu malamnya ini ya di seluruh bagian malam atau di sebagian waktu malam? Ya, para ulama pun ya khilaf dalam hal tersebut. Ya, di antaranya Anas bin Malik mengatakan bahwasanya ya nashi'atul lail adalah bacaan Al-Qur'an yang bagus itu di antara waktu Maghrib dan Isya. Ya, sebagian ulama bahwasanya nasyiatul lail al-qiyam ba'dan naum, ya, qiyamul lail, salat malam ya setelah tidur terlebih dahulu. Namun yang didukung banyak oleh ya para ulama bahwasanya nasyiatul lail itu setelah Isya. Ya, setelah Isya, bacaan Al-Qur'an setelah Isya. Ya, dan ini adalah pendapat Al-Hasan Al-Basri, ya, Qatadah, Mujahid dan Abu Mijlas dan lain-lainnya. Ya, bacaan di waktu malam asyaddu wata'an. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala asyaddu wata'an, yang di situ ada dua qiraat. Ya, qiraat pertama dengan asyaddu wata'an. Qiraat yang kedua asyaddu wita'an. Ya, asyaddu wata'an itu lebih berat. Ya, bacaan di waktu malam lebih berat. Ya, memang ya ketika terlebih lagi jika seseorang ya didahului dengan tidur, maka untuk bangun kembali untuk membaca Al-Qur'an atau bahkan qiyamul lail, maka itu terasa lebih berat bagi tubuh ya dibanding dia membaca Al-Qur'an atau qiyamul lail di siang hari. Ya, asyaddu wita'an, ya, maknanya asyaddu muwafaqatan baina sam'i wal basari wal qalbi wal lisan, ya, lebih bertepatan atau lebih bersesuaian dan lebih terkonsentrasi antara pendengarannya, penglihatannya dan hatinya serta lisannya, ya, lebih dia terkonsentrasi terhadap apa yang dia baca. Ya, bacaan di waktu malam maka itu lebih ya afdal daripada di siang hari. Ya, terlebih lagi di pertengahan malam hari yang terakhir, ya, atau lebih spesifiknya di sepertiga malam yang terakhir, yang di situ ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hadis yang mutawatir bahwasanya Allah ya turun ke langit dunia idza yabqa thuluthul lailil akhir, ketika ya tersisa sepertiga malam yang terakhir, yang kemudian Allah ya berfirman, hal min da'in fa astajibalah, apakah ada orang yang berdoa ya sehingga aku ijabahi, hal min mustaghfirin fa aghfiralah, ya, apakah ada orang yang meminta ampun istighfar sehingga aku ampuni, ya, di sepertiga malam yang terakhir. Ya, maka di waktu ini yakni di malam hari terutama di ya pertengahan malam yang akhir, maka itu waktu yang lebih afdal untuk membaca Al-Qur'an. Ya, kemudian Al-Imam An-Nawawi melanjutkan wal qira'atu bainal maghribi wal 'isya'i mahbubatun. Ya, dan bacaan Al-Qur'an antara waktu maghrib dan isya' mahbubatun, itu disukai. Ya, amat disukai bacaan antara maghrib dengan isya'. Ya, masya Allah, ini barangkali merupakan kebiasaan ya yang ya sudah ma'ruf atau bahkan dilakukan oleh kaum muslimin di Indonesia ini, dan itu pendapat sebagian para ulama. Ya, bahwasanya bagus, ya, waktu yang bagus adalah membaca antara maghrib dan isya, ya, dan sungguh banyak, ya, kegiatan tilawah Al-Quran atau ya TPA atau tilawah atau tadarus, ya, di negeri-negeri kaum muslimin atau terutama di Indonesia, ya, membaca Al-Quran antara waktu maghrib dan isya. Ya, maka ini kebiasaan yang bagus yang perlu dilestarikan, dan itu memang sesuai dengan ya salah satu penafsiran Anas bin Malik. Ya, Anas bin Malik ketika menafsirkan nasyiatul lail itu maknanya adalah yang membaca Al-Qur'an antara maghrib dengan isya. Ya, itu yang termasuk waktu yang bagus untuk qiraat. Ya, maka hendaknya ya orang tua kaum muslimin yang memperhatikan anak-anaknya dan membiasakan anak-anaknya ya untuk tilawah dan membaca Al-Qur'an di waktu ini. Ya, jangan biarkan ya seorang anak tersebut dia sibuk dengan hal yang lainnya, di waktu antara maghrib dengan isya, ya, atau bahkan ya terlebih lagi jika disebutkan dengan hal-hal yang makruh atau bahkan hal-hal yang haram, ya, maka diarahkan untuk ya tilawah Al-Quran. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala melanjutkan, wa ammal qira'atu fin nahari fa afdaluha ba'da salati subhi. Ya, adapun ya membaca Al-Quran di siang hari, maka yang lebih afdal adalah ketika setelah salat subuh. Ya, setelah salat subuh itu lebih afdal. Ya, dijelaskan oleh ya ulama lainnya, di antara Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala, ya waktu yang lebih afdal itu ya tarafayil laili wan nahar, ya kedua penghujung malam dan siang, ya kedua penghujung siang, kedua ujung siang adalah setelah salat subuh dan sebelum salat maghrib, ya kedua ujung malam setelah salat maghrib dan menjelang salat subuh, ya itu di antara waktu-waktu yang bagus ya untuk membaca Al-Qur'an dan ya tilawah Al-Qur'an, ya karena itu ya waktu yang lebih terkonsentrasi dan juga ya sedikitnya kebisingan dan keributan di waktu tersebut. Wala karahata fil qira'ati fi waqtin min al-awqati lima'nan fihi. Ya, kemudian Al-Imam An-Nawawi melanjutkan, dan tidak ada makruhnya ya dia seseorang membaca Al-Qur'an di waktu mana saja. Ya, di waktu mana saja tidak ada waktu yang makruh. Ya, atau terlebih lagi waktu yang haram. Ya, kecuali jika seseorang itu haid atau nifas atau dia junub. Ya, sebagaimana yang telah kita bahas, ya mazhab Imam An-Nawawi dan jumhur para ulama ya berpendapat bahwasanya haram yang membaca Al-Qur'an di waktu tersebut. Walaupun ya ada ulama yang lain tetap membolehkan, ya terlebih lagi bagi seorang yang hafizah yang dia masa haidnya panjang dan dikhawatirkan lupa Al-Qur'an, ya ketika dia tidak membaca Al-Qur'an dalam tempo waktu yang cukup lama. Ya, sebagian ulama memberikan keringanan bagi orang yang seperti ini untuk ya tetap membaca Al-Qur'an. Ya, adapun secara waktu secara umum yang kaitannya dengan waktu secara zatnya bukan kepada orang si pembaca Al-Qur'an, tidak ada waktu yang makruh. Ya, tidak ada waktu yang makruh. Wa amma ma rawahu Ibnu Abi Dawud an Mu'an ibn Rifa'ah an masyayikhihi. Ya, adapun yang diriwayatkan oleh Imam Abu Bakar bin Abi Dawud ya dari Mu'an bin Rifa'ah, ya Mu'an bin Rifa'ah dari masyayikh beliau, annahum karihul qira'ata ba'da al-'asri wa qalu huwa dirasatu yahuda fa ghairu maqbulin wala asla lahu. Ya, sebagian masyayikh Mu'an bin Rifa'ah berpendapat atau berpendapat bahwasanya makruh membaca Al-Qur'an setelah asar. Ya, makruhnya membaca Al-Qur'an setelah asar, ya maka ini adalah ya mereka berkata bahwasanya itu adalah masa dirasahnya kaum Yahudi. Ya, masa belajarnya atau tilawahnya orang-orang Yahudi terhadap Taurat mereka. Ya, maka ini menjadi makruh. Ya, secara makna ya Nabi sallallahu alaihi wasallam larang kita tasyabbuh dengan ahlul kitab. Ya, man tasyabbaha dalam hadis riwayat Abu Daud, Imam Ahmad dan lainnya, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Ya, bagian dari kaum tersebut. Dan Nabi SAW pun ya wanti-wanti, ya agar kita jangan mengikuti umat-umat sebelum kita. Latattabi'unna sanana alladhina min qablikum. Ya, shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in, hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu. Ya, dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan lainnya, ya sungguh kalian akan mengikuti kebiasaan kaum-kaum sebelum kalian. Ya, sejengkal demi sejengkal, ya sehasta demi sehasta, hingga kalau saja mereka masuk ke lubang biawak, ya juhra dhab, ya biasa diterjemahkan biawak, tapi hakikatnya sebenarnya berbeda. Ya, dhab itu hewan gurun, ya adapun biawak itu hidup di tropis. Ya, memang kalau dari segi ukuran ya hampir sama antara dhab dengan biawak. Ya, namun itu jenis yang berbeda. Adapun biawak itu karnivora, sedangkan dhab itu herbivora. Tapi intinya hewan yang ya seperti biawak tersebut masuk ke lubang pelindungannya, niscaya kalian akan mengikuti. Nabi SAW melarang ya kita mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Namun ditegaskan oleh Imam An-Nawawi, fa ghairu maqbulin. Namun pendapat seperti ini tidak dapat diterima. Wala asla lahu. Dan ini tidak ada asal usulnya. yakni hal ini tidaklah termasuk tasyabbuh yang dilarang. Ya, tidak termasuk tasyabbuh kepada ahlul kitab yang dilarang, karena tasyabbuh yang dilarang adalah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan ahlul kitab, yang merupakan kekhususan ahlul kitab dan juga orang Nasara. Ya, seperti ya metode berpakaian keagamaan mereka, ya, atau orang Yahudi yang mengagungkan hari Sabtu yang merupakan ajaran mereka, maka hal yang ini yang dilarang. Ya, adapun ya yang itu tidak ada atau bukan merupakan kekhususan ya orang Yahudi dan Nasrani, ya seperti waktu tertentu untuk masa belajar, ya untuk tilawah, itu bukanlah kekhususan orang Yahudi, bukan pula orang Nasrani. Ya, maka itu tidaklah makruh atau bahkan tidaklah haram, ya, dan tidak terhitung sebagai tasyabbuh, ya, jika ada ya keserupaan dalam artian kaum muslimin membaca Al-Qur'an di waktu asar, setelah waktu asar. Ya, wallahu alam. Ya, para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Qur'an. Ya, mari kita melanjutkan ya, pembahasan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Qur'an. Ya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala yang menjelaskan bahwasanya ya pembacaan di waktu siang maka itu tidak ada waktu yang makruh. Ya, di waktu siang yang mana saja. Adapun ya sebagian ulama bahwasanya yang berpendapat bahwasanya di waktu ba'da asar itu waktu yang makruh, karena ya serupa dengan orang Yahudi, maka ini tidak ada asal-usulnya. Ya, tidak ada dalilnya tentang hal tersebut. Wa yukhtaru minal ayyami yaumul jumu'ati wal itsnaini wal khamisi wa yaum arafah. Ya, kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala melanjutkan ya hari-hari mana saja yang lebih afdal daripada hari-hari yang lainnya. Yang lebih afdal adalah hari Jumat. Ya, hari Jumat hari yang agung yang merupakan hari ibadah kaum muslimin, yang di dalamnya inna fi yaumil jumu'ah la sa'atan la yuwafiquha 'abdun muslim yas'alullaha syai'an ya min amri dunya wal akhirah ila stajaba lahu, atau kama qala nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di hari Jumat itu ada waktu yang mustajab. Ya, di waktu yang mustajab yang seorang hamba jika lo berdoa di waktu tersebut niscaya Allah akan ijabah. Ya, hari yang agung yang merupakan hari ya Id atau hari raya mingguan bagi kaum muslimin. Wal itsnain wal khamis, dan juga hari Senin dan hari Kamis. Ya, karena kedua hari tersebut adalah hari yang dibukakan pintu surga. Ya, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW yang sahih dalam riwayat Muslim, ya tuftahu abwabul jannati yaumal itsnain wa yaumal khamis. Ya, pintu-pintu surga dibukakan pada hari Senin dan Kamis. Ya, dan Allah ampuni bagi hamba-hambanya kecuali ya dua orang muslim yang bermusuhan. Ya, Allah ya berkata, "Anziru hadaini hatta yastaliha." Ya, tunda kedua orang ini, yakni tunda dari ampunan Allah Subhanahu wa taala kedua orang ini, hatta yastaliha, hingga keduanya ya berbaikan. Ya, Nabi Allah katakan sebanyak 3 kali. Dan Nabi SAW oleh karena itu fadilah hari Senin dan Kamis, ya beliau suka ya agar dalam hari tersebut, yakni hari Senin dan Kamis, ya Nabi SAW ya dalam keadaan berpuasa. Wa yaumu Arafah, dan juga hari Arafah. Ya, haji ya ibadah yang agung, ya hari yang paling agung ketika haji adalah hari Arafah, ya hari wukuf, yang bahkan ketika itu yang merupakan hari yang juga mustajab untuk berdoa. Ya, hari yang mustajab, ya bahkan Allah pun ya dalam sebagian hadis ya diriwayatkan bahwasanya Allah turun ke langit dunia mengijabah doa orang-orang yang ya berdoa pada hari Arafah. Ini adalah hari-hari yang ya spesial, yang lebih khusus dikhususkan untuk membaca Al-Qur'an. Wa min al-a'syari al-'ashru al-akhir min Ramadan. Ya, adapun ya dari cakupan 10 hari, yakni 10 hari mana yang terbaik untuk membaca Al-Qur'an, di antaranya al-'ashru al-akhir min Ramadan. Ya, 10 akhir dari bulan Ramadan. Ya, 10 akhir bulan Ramadan, yang di mana di malam 10 terakhir tersebut ya terdapat Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadri, ya para ulama memang khilaf tentang kapan ya pastinya Lailatul Qadar. Ya, namun yang lebih ya kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya Lailatul Qadar itu terletak di 10 terakhir. Ya, Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar bahkan ya dalam kitab beliau menyebutkan ya lebih dari 40 pendapat tentang kapan waktu Lailatul Qadar. Ya, yang sekitar 18 di antaranya pendapat para ulama menyebutkan ya di malam-malam 10 terakhir. Ya, sebagian setiap malam di 10 terakhir ada ulama yang berpendapat bahwasanya itu adalah Lailatul Qadar. Ya, namun yang lebih dirojihkan oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar bahwasanya Lailatul Qadar berpindah dari malam yang satu ke malam yang lain setiap tahun. Ya, berpindah setiap tahunnya. Yang malam Lailatul Qadar tersebut yang ada di 10 terakhir yaitu lebih bagus daripada 1000 bulan. Ya, dan juga Nabi SAW ya perintahkan iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan Lailatul Qadri. Ya, carilah Lailatul Qadri di 10 terakhir di bulan Ramadan. Ya, fi tasi'atin tabqa au sabi'atin tabqa fi khamisatin tabqa. Ya, ketika tersisa 9 hari yakni tanggal 21, ketika tersisa 7 hari yakni tanggal 23, wa fi khamisatin tabqa, atau ketika tersisa 5 hari ya tanggal 25. Ya, di sebagian riwayat Bukhari fi tis'in yamdin au sab'in yabqain. Ya, ketika telah berlalu 9 hari yakni tanggal 29, atau fi sab'in yabqain, atau ketika tersisa 7 hari yakni tanggal 23. Ada beberapa riwayat tentang kapan Lailatul Qadar. Ya, ulama khilaf tentang hal tersebut. Yang intinya ya hendaknya kita penuhi 10 hari terakhir tersebut dengan ibadah. Ya, dengan ibadah terutama dengan tilawah Al-Qur'an. Wal ashru al-awwalu min Dzulhijjah. Ya, kemudian Al-Imam An-Nawawi melanjutkan di antara 10 hari juga yang afdal untuk beribadah untuk tilawah Al-Qur'an adalah 10 awal di bulan Dzulhijjah. Ya, 10 awal di bulan Dzulhijjah. Bahkan para ulama ya khilaf tentang ya hari-hari mana yang lebih afdal di antara tahun. Ya, apakah 10 hari terakhir di bulan Ramadan atau 10 hari awal di bulan Dzulhijjah? Ya, masing-masing para ulama ada yang merajihkan 10 hari Ramadan, ada yang merajihkan 10 hari bulan Dzulhijjah. Ya, dan 10 hari bulan Dzulhijjah ya ini yang lebih tepat ya yang diinginkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala wal fajr wa layalin ashr. Ya, demi waktu fajar dan demi ya malam yang 10. Ya, jumhur para ahli tafsir menafsirkan bahwasanya yang dimaksud wa layalin ashr adalah 10 hari ya bulan Dzulhijjah. Ya, menunjukkan ini merupakan hari-hari yang afdal. Ya, hari-hari yang fadilah. Sebagian ulama ya pertengahan. Ya, adapun di malam harinya maka yang lebih afdal adalah di 10 hari bulan Ramadan. Ya, di 10 hari bulan Ramadan yang lebih afdal adalah bagian malamnya. Adapun di bagian siang harinya maka yang lebih afdal adalah di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Ya, wallahu alam, ini adalah ya pendapat yang pertengahan yang bagus sekali dan memang menggabungkan semua dalil-dalil. Ya, 10 hari terakhir di bulan Ramadan di situ ada Lailatul Qadar. Ya, malamnya lebih afdal. Di 10 hari bulan Dzulhijjah ya di situ ada ibadah-ibadah yang agung di siang harinya. Ada wukuf di Arafah, ya ada hari nahar. Ya, itu merupakan terjadi di siang hari. Ya, dan ya keistimewaan ya 10 hari bulan Dzulhijjah juga ditegaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Ya, tidaklah hari-hari yang amalan saleh lebih dicintai Allah daripada hari-hari ini. Ya, amalan saleh paling dicintai oleh Allah pada hari-hari yang akan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, yakni ayyamul ashr, yakni 10 hari bulan Dzulhijjah. Qalu ya Rasulullah, wal jihadu fi sabilillah? Ya Rasulullah, tidak pula jihad fi sabilillah, yakni jihad fi sabilillah tidak lebih dicintai daripada ibadah amalan saleh di 10 hari bulan Dzulhijjah? Qala wal jihadu fi sabilillah illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dhalika bi syai'. Ya, tidak pula jihad fi sabilillah kecuali orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya kemudian tidak kembali sedikit pun. Ya, maka ini baru lebih afdal daripada amalan saleh ya dari di bulan 10 hari bulan Dzulhijjah. Adapun yang tidak sampai derajat itu, tidak sampai mati syahid, maka lebih afdal amalan saleh di 10 hari bulan Dzulhijjah yang al-amalu salih. Ya, alif lam di situ ya dalam bahasa Arab ya lil istighraq, menunjukkan secara umum. Ya, apakah amalan soleh tilawah Al-Quran, ya puasa sunnah mutlak, atau amalan soleh secara lainnya yang lebih khususnya ya tercakup padanya membaca Al-Quran. Ya, maka ini waktu-waktu yang mulia untuk membaca Al-Quran. Wa minasyuhuri Ramadan. Ya, adapun dalam kaitan bulan, maka yang lebih afdal adalah bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan, ya Nabi SAW bahkan mudarasah Al-Quran ya dengan Jibril alaihi salam. Ya, Nabi SAW ajwadun nas. Ya, dalam hadis yang sahih, Nabi SAW adalah ya manusia yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril fi kulli lailatin min Ramadan. Ya, dan Nabi SAW paling dermawan ketika di bulan Ramadan, ya di mana tiap malamnya Nabi SAW bertemu dengan Jibril. Fayudarisuhu Al-Quran. Ya, mudarasah Al-Quran dengan Jibril. Ya, menunjukkan ya keistimewaan bulan Ramadan, bahkan di tiap malamnya Nabi SAW mudarasah Al-Quran dengan Jibril. Ya, oleh karena itu, ya tidak heran kita dapatkan ya riwayat para salafus saleh ya mereka sungguh perhatian terhadap bulan Ramadan. Ya, bahkan Al-Imam Malik ya bin Anas rahimahullah taala, beliau menutup semua majlisnya, ya menutup majlis fikihnya, menutup majlis hadisnya ya di bulan Ramadan, hanya fokus untuk Al-Qur'an. Begitu pula yang sudah masyhur dinukil dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, bahwasanya di bulan Ramadan beliau khatam setiap harinya 2 kali. Ya, khatam 2 kali setiap hari di bulan Ramadan. Ya, bahkan sebagian ulama berpendapat bahwasanya di bulan Ramadan ya makruh tidak menghatamkan Al-Qur'an. Ya, makruh ya seseorang tidak menghatamkan di bulan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Ya, semoga Allah ya berikan taufik kepada kita ya untuk membaca Al-Qur'an dan amalan saleh lainnya, dan semoga Allah sampaikan ya umur kita kepada bulan Ramadan ya yang sudah ya di ujung di depan mata. Dan semoga Allah berikan taufik kita ya untuk beramal saleh ya di bulan Ramadan maupun setelah bulan Ramadan. Wallahu alam, ya ini yang bisa ya kita bahas pada pagi hari ini. Baik, jazakallah khairan kepada Al-Ustaz Faryan untuk melanjutkan sesi keduanya tadi dari pasal tentang waktu-waktu pilihan yang lebih utama untuk membaca Al-Qur'an. Dan sahabat Ismail Radio, kini kami mengundang Anda yang ingin bertanya dari penjelasan yang disampaikan Ustadz Faryan tadi. Anda bisa hubungi di 021-849-9443 atau di nomor handphone beserta pertanyaan SMS atau WhatsApp di 0852-627-74774. Baik, kita angkat untuk penelpon pertama di nomor handphone kami. Ismail Radio, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Sri Wahyuni ya. Iya, Ustaz. Baik, silakan pertanyaannya, Ibu. Mau nanya, tadi tuh Ustaz menjelaskan sesudah sholat asar itu makruh baca Quran, Ustaz. Iya. Iya, itu mohon penjelasan itu, soalnya kan insya Allah ke bulan Ramadan itu setiap habis sholat saya tuh baca Quran. Kalau biasanya ini subuh sama maghrib. Jadi kalau misalnya Ramadan ini insya Allah saya usahain baca Quran. Itu saja. Kalau asar itu makruh, jadi nggak baca Quran gitu, Ustaz. Itu aja pertanyaan ini, Ustaz ya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Barakallahu fiik terhadap Ibu Sri Wahyuni. Ya, adapun makruh membaca Al-Qur'an setelah asar, ya sudah kita bahas bahwasanya memang ada ulama yang berpendapat makruh. Ya, namun dijelaskan oleh Imam Nawawi bahwa itu la aslalahu ghairu maqbul. Yaitu pendapat yang tidak diterima dan tidak ada asal usulnya, tidak ada dalilnya yang menunjukkan makruhnya hal tersebut. Ya, adapun alasan ulama bahwasanya ya itu serupa dengan Yahudi, maka sudah kita bahas bahwa tidak, ya tidak demikian. Ya, keserupaan atau tasyabbuh yang dilarang kepada ahlul kitab adalah pada hal-hal yang merupakan kekhususan mereka, ya kekhususan ibadah mereka. Adapun secara waktu, yakni tilawah dalam artian tilawah setelah asar, ya sudah ditegaskan oleh Imam Nawawi bahwa yang sahih bahwa itu tidak makruh. Ya, semoga bisa dipahami bahwasanya yang lebih tepat adalah ya tidak makruh, maka boleh. Boleh. Ya. bahkan afdal, ya, bagus membaca Al-Quran di waktu mana saja, tidak ada waktu yang makruh dari segi waktu, ya, dari segi waktu tidak ada waktu yang makruh. Adapun dari segi orang, ya, itu sudah kita bahas, ya, ini orang-orang yang berhadas besar, ya, dalam pendapat yang dijelaskan oleh Imam Nawawi, dan itu pendapat jumhur para ulama, ya, wallahu a'lam. Baik, demikian jawaban yang disampaikan kepada Ibu Sri Wahyuni, semoga bisa dipahami dan memberikan pencerahan. Kembali kami mengundang untuk para sahabat Ismail Radio yang lain yang ingin bertanya, kami buka kesempatan di nomor telepon 021-8499-4343 dan di nomor handphone 0852-6277-4774. Sekaligus pertanyaan SMS atau WhatsApp. Baik, kita buka dari pertanyaan yang masuk dari Bapak Abdul Hamid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah mengulang-ulang ayat Al-Quran ketika membacanya di dalam sholat dengan maksud sekaligus menguatkan hafalan yang baru saja dihafal? Ya, mengulang-ulang ayat Al-Quran, ya, ini pun sudah kita bahas pada pertemuan yang, ya, jauh, bahwa hal tersebut boleh. Ya, mengulang-ulang Al-Quran dalam rangka apakah itu mentadaburi, ya, atau dalam rangka yang menghayati ayat tersebut, maka itu boleh. Ya, bahkan diriwayatkan Nabi SAW pernah mengulang-ulang ayat in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim. Ya, diulang-ulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan banyak, ya, riwayat dari para salafus saleh, mereka mengulang-ulang, ya, satu ayat, ya, atau, ya, satu surat, ya, hingga, ya, dari malam hingga subuh. Ya, dari malam hingga subuh, maka hal tersebut tidaklah mengapa. Ya, ada sahabat yang selalu mengulang-ulang membaca surat Al-Ikhlas. Ya, surat Al-Ikhlas di setiap rakaat. Ya, ditanya kenapa sahabat tersebut, ya, lalu dijawab bahwa ini annahu sifatur rahman. Ya, sifat Allah subhanahu wa ta'ala, ya, fuhibbu an, ya, aqra fiha, ya, maka aku suka untuk membacanya. Maka, ya, mengulang-ulang, ya, suatu ayat atau suatu surat di dalam salat atau di luar salat, maka hal tersebut, ya, tidaklah mengapa, terlebih lagi jika dalam rangka mentadaburi ayat atau surat tersebut. Ya, wallahu a'lam. Baik, demikianlah jawaban yang diberikan untuk Bapak Abdul Hamid. Kembali kami buka kesempatan untuk Anda para sahabat Ismail Radio yang ingin berinteraktif bersama kami. Anda bisa hubungi di 021-8499-4343 dan di nomor handphone 0852-6277-4774. Kita buka dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila seseorang membaca Al-Quran sampai dia mengantuk, dan dia membaca tetap sambil mengantuk, sampai-sampai bacaannya ngelantur dan tanpa disadari dia tertidur, bagaimana hukumnya, Ustaz, dengan bacaan yang ngelantur itu sampai kadang salah, apakah berdosa? Ya, demikian, Ustaz. Ya, barakallahu fik, ya, terhadap penanya yang sungguh bersemangat untuk membaca Al-Quran, ya, bagaimana seseorang yang membaca Al-Quran hingga mengantuk, ya. Nasihat Nabi SAW, tidur, ya. Idza qara ahadukum fi sholati wa huwa na'is falyarqud. Kalau seorang membaca Al-Quran di dalam sholatnya dan dia mengantuk, maka tidur. Nabi SAW perintahkan untuk tidur, ya. Apakah berdosa kalau dia sudah sampai derajat, ya, dia tidak paham apa yang ia baca, maka itu, ya, insyaallah tidak berdosa, dimaafkan. Karena Allah berfirman, Rabbana la tu'akhidna innasina au akhtana. Ya Allah, ya, ampunilah kami, ya, jika kami lupa atau kami tersalahkan. Ya, dalam riwayat Muslim, ya, qad fa'altu. Ya Allah, sudah ampuni apa yang dilakukan seorang hamba ketika dia lupa atau dia tersalahkan. Ya, namun, maka yang lebih baik bagi seseorang tersebut apabila mengantuk, maka dia tidur. Ya, tidur. Kalaulah dia masih ingin baca Al-Quran, maka tetap tidur, kemudian, ya, nyalakan alarm atau semacamnya, dan dia baca ketika, ya, pendengaran dan penglihatannya dia sudah tidak mengantuk. Ya, wallahu a'lam. Baik, demikianlah jawaban yang diberikan kepada hamba Allah. Kembali kami mengajak untuk para sahabat Ismail Radio yang lain di 0218499 4343 dan di nomor handphone 0852627747474. Sekali lagi di 08 untuk SMS atau WhatsApp di 0852627747474. Baik, sudah ada pertanyaan yang masuk yang lagi dari Abu Salman di Pondok Kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaannya, di bulan Ramadan nanti mana yang lebih afdol, memperbanyak tilawah Al-Quran dengan menghatamkannya atau membaca seperti di hari-hari biasa, seraya lebih dominan mentadaburinya? Ya, ya, barakallahu fik. Ya, terhadap penanya, ya, mana yang lebih afdol, apakah memperbanyak bacaan Al-Quran atau membaca dengan tadabur? Wallahu alam, yang saya pahami, memperbanyak khatam, yakni dia membaca cepat. Ya, membaca cepat dalam artian supaya dia mengejar khatam, atau membaca dengan tadabbur. Ya, sudah kita lewati juga ya dalam ya riwayat dari Abdullah bin Mas'ud ya la aqra'a ya surah al-Baqarah ya ahabbu ilayya min aqra' al-Qur'ana kulluhu aw kama qala, ya aku membaca surat al-Baqarah saja dalam satu malam itu lebih aku sukai daripada membaca seluruh Al-Qur'an. Yakni apa? Membaca sedikit walaupun yang itu dengan tadabbur, ya lebih afdol daripada membaca banyak namun tidak ada tadabbur. Ya pernah juga ya dilaporkan kepada Abdullah bin Mas'ud, ada orang yang menghatamkan Al-Qur'an dalam semalam. Ya Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan dengan ya nada yang agak marah, ya hadzan ka hadza syi'ri, yaitu hanya baca cepat seperti syair. Ya, maka ini tidak bagus. Ya tujuan Allah turunkan Al-Quran agar yang menjadi pedoman hidup manusia. Ya, pedoman hidup manusia yang mustahil menjadi pedoman hidup kalau kita tidak memahami. Ya, bagaimana kita memahami, maka kita ya tadabburi Al-Quran tersebut. Ya, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Ya, Al-Quran ini adalah kitab yang penuh berkah yang Allah turunkan liyadabbaru ayatihi, ya agar mereka itu mentadabburi ayat-ayatnya dan orang yang berakal itu bisa mengambil pelajaran. Ya maka ya tujuan diturunkan Al-Quran bukan ya semata-mata menjadi ya bahan bacaan kosong dari tadabbur. Ya tapi justru ya kenapa Allah perintahkan membaca agar ditadabburi. Ya agar ditadabburi kemudian yang diamalkan dan menjadi petunjuk bagi seorang muslim. Ya maka yang lebih afdol adalah membaca dengan tadabbur walaupun itu kadarnya lebih sedikit. Ya wallahu a'lam. Al-Imam Ibnu Qayyim ya beliau mempermisalkan permasalahan ini, yakni membaca banyak namun dengan kurang tadabburnya, atau membaca sedikit namun dengan tartil dan tadabbur, beliau permisalkan dengan orang yang bersedekah budak. Ya, orang yang membaca Al-Qur'an dengan tadabbur, dengan kualitas yang bagus, dengan tartil, bagaikan bersedekah satu budak tapi budaknya bagus. Ya, budak yang mukmin, budak yang saleh, budak yang amanah. Ya dan bagus, bahkan ya cakap dalam pekerjaannya, mahal. Sedangkan membaca Al-Quran banyak tapi ya kualitasnya kurang dari segi tadabbur maupun tartilnya, seperti orang yang memsedekahkan beberapa budak tapi kualitas budaknya tidak bagus. Ya, wallahu a'lam. Ya, demikian jawaban untuk Abu Salman di Pondok Kopi, semoga bermanfaat. Kembali kami membuka kesempatan untuk para sahabat Ismail Radio yang lainnya yang tadi sudah mencoba menghubungi kami. Kami buka kembali di 0218499 4343 atau di nomor handphone 0852627747474. Sekali lagi untuk para sahabat Ismail Radio yang ingin menghubungi kami, kami buka kesempatan kembali di 0218499 4343. Baik, kita buka penelpon kembali yang sudah masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Bapak siapa dan dari mana? Pak Zaki. Pak Zaki. Ya, dari Pondok Bapak. Ya, silakan Pak Zaki. Ya, Pak. Ya. Kalau dalam puasa orang suka baca yang terakhir itu kencang-kencang apa cepat-cepat, itu bagaimana? Apa sahnya? baca Al-Qur'an ya? Iya. Ya. Ya. Itu aja Pak Ustaz. Baik. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fiik, ya, terhadap Pak Zaki, ya, bagaimana jika tarawih lalu membaca Al-Qur'annya dengan cepat? Maka dilihat, ya, bacaan, kadar bacaan Al-Qur'an, ya, salah satunya memang ada bacaan hadir. Ya, hadir tersebut membaca cepat namun tidak cacat dari segi tajwidnya, tetap mengucapkan makhraj dari tajwidnya dan juga tidak cacat dari sisi sifatnya. Hanya saja memang temponya cepat. Ya, kalau kita perhatikan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi pun, yang mereka biasa membaca satu malam itu satu juz, itu pun agak cepat. Ya, bacaan cepat yang seperti ini dalam artian dia tidak cacat dari segi tajwidnya, ya, baik segi makhraj, sifat-sifat huruf dan lainnya, hanya lebih cepat dari segi temponya, maka itu tidaklah mengapa. Ya, tidaklah mengapa dan tetap sah salatnya dan tetap ya terhitung membaca Al-Qur'an dan itu merupakan fadilah. Ya, hanya saja ya kadar bacaan yang Allah puji dan juga ini kadar bacaan yang lebih afdal adalah membaca dengan tertil. Ya, membaca dengan tertil. Wallahu a'lam. Baik. Demikian jawaban yang diberikan kepada Pak Zaki di Pondok Kelapa. Kita buka kembali penelpon berikutnya. Ismail Radio, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ibu ya, Ibu Cahya ya. Iya, Ustaz. Silakan. Tanya Ustaz. Mungkin nyimpang dari tema sedikit Ustaz. Kan kalau kita rukuk tuh Ustaz. Kalau apa Ibu? Rukuk. Salat rukuk. Oh iya rukuk. Rukuk. Kan baca salamnya Allahu liman hamidah itu Ustaz ya. Iya. Yeah. Enggak pakai Allahu akbar kan? Enggak yeah. Pakai Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah. Itu angkat tangan apa enggak ya Ustaz? Kayaknya waktu itu pernah dibahas tapi saya sambil masak dengerin jadi enggak begitu denger. Jadi sami Allahu liman hamidah itu pakai angkat tangan nggak Ustaz? Itu aja, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sami'allahu liman hamidah. Ya, ketika bangkit dari rukuk, ya ada hadis dari Abdullah bin Umar bahwasanya mengangkat tangan. Ya, dari Abdullah bin Umar bahwasanya Nabi SAW mengangkat tangan ya di empat tempat di dalam sholatnya. Ya, di antaranya adalah ketika bangkit dari rukuk. Sami'allahu liman hamidah dengan mengangkat tangan, ya, dan ini pendapat para ulama ahlul hadis, bahkan al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala ya sampai mengarang kitab khusus tentang hal tersebut, ya, qurratul ainain fi raf'il yadain, ya, dan beliau bawakan riwayat tentang tempat-tempat di mana saja mengangkat tangan ketika salat, di antaranya ketika bangkit dari rukuk. Adapun pendapat ya al-Imam Abu Hanifah rahimahullah taala yang hanya mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ya, maka itu ya berlawanan dengan riwayat-riwayat yang amat banyak. Ya, wallahu a'lam, maka disyariatkan. Ya, demikian jawaban yang diberikan untuk Ibu Cahya, semoga bermanfaat. Kini kita menuju ke kesimpulan, Ustaz. Ya, alhamdulillah pada pendengar Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Qur'an ya pada majlis yang ke-78 ini, ya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala membahas ya waktu mana saja yang afdal untuk membaca Al-Quran, yang hakikatnya tidak ada waktu yang makruh. Ya, di waktu mana saja boleh untuk membaca Al-Quran, namun di situ memang ada waktu-waktu yang lebih afdal untuk membaca Al-Quran. Yang lebih afdal adalah membaca ya di dalam sholatnya, ya, terlebih lagi bacaan di Qiyamul Lail. Ya, lebih utama lagi jika Qiyamul Lail itu di sepertiga malam yang terakhir, maka ini adalah ya waktu yang paling afdol dari sisi potongan satu hari. Adapun hari mana yang lebih afdol, yaitu ketika hari Jumat, hari Senin, Kamis, ya, dan juga hari Arafah, ya, karena ada keutamaan-keutamaan, ya, hadis-hadis tentang keutamaan di hari-hari tersebut. Ya, 10, adapun hitungan 10 hari, maka yang lebih afdal adalah 10 hari di bulan Ramadan, ya, terutama di waktu malamnya. Ya, di waktu malamnya 10 hari di bulan Ramadan, karena di dalamnya ada Lailatul Qadar, dan juga 10 hari di bulan Dzulhijjah, terutama di waktu siangnya. Ya, di waktu siangnya itu lebih afdal daripada malamnya, karena di waktu siang tersebut ada hari Arafah dan juga ada hari Nahar yang merupakan ibadah yang agung. Dan bulan, ya, insyaallah ya bulan yang mulia untuk membaca Al-Qur'an adalah di bulan Ramadan, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga makhluk yang mulia Jibril alaihi salam yang mencontohkan langsung bahwasanya mereka begitu perhatian terhadap Al-Quran di bulan Ramadan. Ya, bahkan Nabi SAW menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan 2 kali, ya, di tahun di mana beliau meninggal. Ya, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Apabila yang benar maka itu dari firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah SAW yang dijelaskan oleh para ulama.